السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang tidak bisa kita hitung, kita kalkulasi, karena nikmat itu senantiasa melekat di dalam setiap detakan jantung kita, derap langkah kita, dan setiap hembusan nafas kita. Hadirin Allah muliakan, oleh karena itu berusaha selalu bersyukur kepada Rabbul Alamin, berusaha selalu mensyukuri yang ada, nanti Allah tambah dari yang gak ada jadi ada. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku akan tambah nikmatku tersebut. Jadi sekali lagi, syukuri yang ada, nanti Allah berikan yang awalnya gak ada jadi ada. Itu hal yang sangat penting. Maka marilah kita mulai dengan rasa syukur kepada Rabbul Alamin, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat yang begitu luar biasa dan menentukan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Nikmat menuntut ilmu, nikmat mencari ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Hadirin Allah muliakan, ada seorang sahabat, Sofwan bin Assal, itu menyampaikan kepada kita, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu, lalu aku menyampaikan, ya Rasulullah, inni ji'tu atlubul ilma, aku datang untuk menuntut ilmu. Jadi beliau ini datang bukan untuk minta uang, bukan untuk ngobrol gak jelas, bukan untuk minta bantuan, tapi datang untuk menuntut ilmu, mencari ilmu yang bermanfaat. Faqala marhaban ya talibal ilm. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung menyambut beliau dengan menyampaikan, marhaba ya talibal ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Jadi direspon dengan antusias, direspon dengan positif. Kenapa? Karena ingin belajar, karena ingin nuntut ilmu, karena ingin memperbaiki diri, karena ingin menjadi orang yang baik, yang soleh, yang taat, yang nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Maka lihat respon Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, marhaba ya talibal ilm, selamat datang wahai penuntut ilmu. Ini adalah respon positif yang antusias yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, inna talibal ilmi tahuffuhul malaikatu, sesungguhnya penuntut ilmu itu dinaungi malaikat, wa tudhilluhu bi ajnihatiha, dan dinaungi dengan sayap-sayap mereka. Thumma yarkabu ba'duhum ba'dha, malaikat itu tuh jumlahnya banyak dan bertumpuk satu di atas yang lain, hatta ya bulugus sama ad-dunya, sampai mereka itu menembus langit dunia. Min hubbihim lima yatlubu, karena mereka sangat mencintai ilmu yang sedang atau yang akan dipelajari oleh penuntut ilmu tersebut. Jadi saking antusiasnya malaikat itu sampai naik ke atas gitu. Kan gitu ya. Sampai langit, hadirin. Sampai langit. Gitu. Orang nonton final sepak bola aja mentok-mentok sampai tribun ya. Tribun atas tuh. Mentok udah. Ini sampai langit coba. Bayangin antusiasme malaikat. Jadi pas kita lagi ngantuk-ngantuk nih, misalnya pas kajian, itu malaikat tuh antusias. Makanya gak lucu kalau kita ngantuk. Wong malaikat aja antusias. Sampai ke atas terus. Sampai ke atas. Sampai ke langit dunia. Karena mereka benar-benar mencintai ilmu yang sedang dipelajari. Ilmu yang sedang dipelajari. Dan itu tadi dinaungi oleh sayap-sayap mereka. Ini kan luar biasa, jemaah. Nabi Sosam antusias. Malaikat antusias. Loh kok kita ngantuk? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam antusias. Marhaba ya talib al-ilm. Malaikat antusias. Loh kok kita malas-malesan, hadirin? Rasulullah SAW antusias. Malaikat-malaikat antusias. Oh, kita kok nitip absen terus? Gak semangat. Cari excuse. Oh, gue lagi sibuk nih hari ini. Nanti ada lagi. Oh, Nabi SAW antusias, hadirin. Malaikat-malaikat mencintai ilmu. Karena mereka tahu, jamaah sekalian, betapa besar dan pentingnya ilmu dalam kehidupan kita. Betapa besar dan mulianya ilmu dalam sebuah kehidupan. Mereka tahu inilah jalan pintas menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Nabi SAW bersama, barang siapa yang berjalan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Dan ini tanda kebaikan buat kita semua. Jadi, coba kita renungkan ya. Nabi SAW itu sangat antusias. Kalau ngelihat ada orang yang mau belajar, sangat antusias. Malaikat-malaikat sangat antusias. Nah, ini kan makhluk-makhluk Allah terbaik, jemaah. Oh, mereka aja antusias. Berarti kalau kita nggak antusias itu tanda kita nih bermasalah. Karena makhluk-makhluk terbaik sangat antusias dengan ilmu. Sangat antusias. Kalau ada sebuah investasi dan semua investor besar, investor terbaik antusias, kita enggak antusias. Berarti kan kualitas kita dalam dunia investasi bermasalah. Atau patut di pertanyaan, oh, semua yang jago-jago antusias. Oh, Anda gak antusias? Oh, ternyata gak ngerti investasi. Gak ngerti dia. Jadi gak ngerti dia itu. Nah, ini hal yang perlu kita sama-sama antusias hadirin. Para malaikat antusias. Maka jangan sampai kita lemas. Kita gak semangat. Padahal inilah kunci kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Oke, para ulama itu semangat hadirin. Al-Imam Masruq itu diriwayatkan itu pergi safar ke sebuah negeri hanya untuk mencari tahu makna dari sebuah kata dalam Al-Quran. Begitu sampai, ulama yang dituju udah pergi ke Syam. Akhirnya dikejar lagi ke Syam dan ketemu di Syam. Syam itu sekarang Palestine, Lebanon, Yordania, dan apa lagi satu? Syria. Masya Allah. Itu cuman pengen tahu satu kata dalam Al-Quranul Karim, bukan pengen tahu satu juz. Kenapa bisa? Karena layak. Memang worth it hadirin. Kalau kita mengerti pahalanya, itu menempuh perjalanan. Jadi kalau cuman sekedar buka YouTube aja ngantuk, males, nah ini kan dipertanyakan. Gitu. Orang-orang terbaik itu udah pergi ke Irak, pergi ke Syam, pergi ke Mekah, ke Madinah untuk nuntut ilmu. Gitu hadirin. Yahya bin Yahya itu berangkat dari Andalus, dari Spanyol, Portugal, dan sebagian Prancis sekarang ke Madinah, itu hanya untuk belajar sama Imam Malik. Berangkat tuh karena mereka tahu ini itu luar biasa hadirin. Ini pahalanya, keberkahannya, kebaikannya, bagaimana ilmu itu membuat hati itu hidup. Makanya Nabi SAW bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan, Allah akan buat dia faqih terhadap agamanya. Faqih itu artinya memahami dan mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Memahami dan menjadikan ilmu itu sebagai karakter itu. Dari faqih yafqahu dan dari faquha yafquhu, kalau dalam sarafnya itu. Jadi memahami dan menjadikan ilmu itu sebagai karakternya. Nah itu kalau Allah inginkan kebaikan, Allah kasih itu. Bukan Allah kasih harta. Harta itu gak menentukan, bisa baik, bisa buruk. Bukan Allah kasih popularitas, popularitas itu bisa baik, bisa buruk. Tapi kalau benar-benar kebaikan, Allah kasih ilmu, pemahaman, dan bisa dijadikan karakter. Nah ini hadirin Allah muliakan. Jamaah Allah muliakan. Oleh karena itu marilah kita syukuri kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Dan ini harus diingatkan terus. Karena sekali lagi apa? Yang paling sulit itu konsisten. Rutinitas itu yang paling susah. Dan al-khairu ada. Kama qala Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah. Nabi SAW bersabda, kebaikan itu rutinitas. Kebaikan itu konsistensi. Dan itu yang paling susah. Dan itulah istiqomah. Dan istiqomah adalah amalan paling sulit dalam Islam. Kecuali bagi orang yang Allah mudahkan. Hadirin Allah muliakan, kita masuk ke pembahasan kita. Kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah. Kembali bersama Riyadhus Shalihin. kembali bersama hadis Hudzaifah dan Abu Hurairah. Hadis yang sangat penuh dengan hikmah, penuh dengan makna. Dan kita sedang membahas penggalan dari Nabi, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tursalul amanatu warrahimu fataquman janbatay sirat yaminan wa shimala. Amanat dan silaturahim itu, atau amanat dan rahim itu diutus dan mereka berdiri di sebelah kanan dan kiri sirat, jembatan yang membentang di atas neraka jahanam menuju surga. Jadi amanat dan rahim itu diutus, diberikan wujud oleh Allah Subhanahu wa taala. Diperlihatkan dan disuruh berdiri di sisi kanan, sisi kiri. Wa dzalika 'alallahi yasir, dan cuman buat gitu sih mudah bagi Allah jemaah. Masa bisa sih Ustaz? Loh, Anda percaya dengan hari kiamat enggak? Oh, kalau itu percaya. Ya kalau Anda percaya hari kiamat, ya apalagi beginian aja gampang. Oh, kalau bisa bangkitkan seluruh manusia setelah hancur semuanya. Dan hadirin Allah muliakan, itulah kekuasaan Allah, itulah Malik Yaumiddin, itulah rajanya hari kiamat, itulah Malik Yaumiddin, pemilik hari kiamat. Dan dijelaskan Al-Imam An-Nawawi bahwa amanat dan rahim akan menuntut setiap orang yang ingin melewati sirat tersebut. Mereka menuntut hak mereka. Mereka akan menuntut hak mereka. Amanat akan menuntut haknya. Rahim pun demikian. Dan pada saat itu gak ada alasan, hadirin. Hari ini kita bisa punya alasan. Hari ini kita bisa ngeles sana ngeles sini. Nanti di sana gak bisa. Kalau kita melalaikan keduanya, wah itu luar biasa, hadirin. Itu ya, kita aja sekali lagi ketika melalaikan hak orang, ketemu tuh kita feeling guilty, kita gak nyaman, bisa jadi konsentrasi kita buyar. Kenapa? Karena di acara tersebut kita ketemu orang yang kita lalaikan haknya, ketemu orang yang kita cueki selama ini, yang kita kita zolimi. Itu kalau ketemu di sebuah acara, itu konsentrasi bisa buyar, gak nyaman, risih. Yang awalnya pengen lama, kita cepet-cepet aja di sini ya, gue gak nyaman nih, ada si A. Lalu bagaimana jika amanat itu menuntut kita pada kondisi seperti di hari kiamat? Jadi mereka minta haknya, mana hak saya? Makanya kita ini Gak usah terlalu meribat ke, apa? Jangan meribatkan yang apa? Meribatkan bagaimana bisa lolos dari pihak-pihak di dunia, tapi lupa dengan akhirat. Sekali lagi, ada banyak cara kalau mau tidak amanat di dunia dan selamat dari peraturan dunia. Gitu loh. Dan mulai dari hal-hal kecil lah. Ketika kita gak amanat dengan anak kita di usia 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun, emang anak bisa protes? Emang anak bisa nuntut? Enggak. Dan gak amanat ke anak kan luas. Mungkin dia bisa sakit hati atau dendam kalau gak amanatnya dari sisi dipukul, dibentak-bentak, dimarahin. Tapi kalau gak amanatnya secara halus gitu, misalnya gak dididik, gak diajarin iman, dari kecil dikasih fasilitas, fasilitas, fasilitas, justru anak itu bisa jadi terlena bobokkan dan gak akan nuntut di dunia, senang malah justru. Tapi di sisi Allah, insya Allah kita gak amanat. Nah, kapan kenanya? Nanti di akhirat. Nanti di akhirat. Kita suami gitu, gak amanat sama istri. Mungkin kalau gak amanatnya misalnya KDRT, selingkuh dan seterusnya, ya mungkin istri akan marah. Tapi kalau gak amanatnya, misalnya gak dididik, gak dididik, gak diajarkan agama, dimanjakan dengan barang, dimanjakan dengan harta, dimanjakan dengan belanja, dimanjakan dengan segala lifestyle yang hedon, mungkin istrinya akan senang-senang aja dan merasa sebagai istri paling beruntung di dunia. Tapi jelas itu gak amanat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. At-Tahrim ayat 6. Dan tafsir dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala, diajarkan agama, dididik, diajarkan adab. Mungkin kita dipikir suami paling baik sedunia di dunia, tapi di akhirat kena kita. Kenapa? Gak amanat. Amanatnya kita didik. Begitu juga dengan istri misalnya. Mungkin kalau gak amanatnya selingkuh hubungan dengan laki-laki lain, atau suara tinggi, ngelawan, mungkin suami akan nuntut, bahkan mungkin balas dendam, mungkin. Tapi kalau gak amanatnya dengan mendukung hawa nafsu suami, yang jelas-jelas haram, mendukung hawa nafsu suami yang jelas-jelas haram, suami minta berpenampilan terbuka kalau keluar, diikutin terbuka ketika keluar. Suami pengen ini, pengen itu, dilayani, diservis, padahal itu haram. Mungkin suami bilang, ini istri aku ini luar biasa, tapi di akhir kiamat dituntut kita sama amanah. Dituntut sama amanah. Gitu hadirin. Ini baru di rumah tangga, di keluarga, belum di kantor, belum dalam urusan bisnis. Kalau kita gak amanat, itu tadi. Mungkin karena kantor kita, punya sahabat kita, punya keluarga kita, punya orang dekat kita, aman. Mau datang jam berapa, aman udah. Mau datang jam berapa, aman. Harusnya masuk jam 9, datangnya jam 10, jam 11, jam 12, aman. Kenapa? Baik, baik. Tapi akadnya jam 9 masuk. Mungkin gak pernah ditegur. Waktu kita anak kesayangan, yang lain ngedumbel sama bos kita, mas, santai aja, karena anak kesayangan. Nah, kena di hari kiamat, dituntut sama amanat. Ini gak amanat nih. Itu baru masalah waktu, belum masalah uang orang. Mungkin orang yang itu baik sangka aja sama kita, oh udah disalurkan dengan baik, aman, oh, percaya udah, aman, aman. Tapi kalau kita gak amanat, dan Allah tahu itu, alam ya'lam bi'annallaha yara, tidakkah dia tahu, Allah maha mengetahuinya. Itu kan yang kita baca dalam surat Iqra yang biasa, familiar aja. Iqra bismi rabbika ladzi khalaq. Kan kita baca, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu, Allah maha mengetahuinya, maha melihat. Jadi hadirin Allah muliakan, Allah tahu semua yang diperbuat. Dan hari kiamat akan dituntut dia. Itu poin. Makanya dalam ilmu fikih, dalam bab peradilan, kan ada ungkapan ulama, Anda mungkin bisa memenangkan kasus Anda di pengadilan dengan kemampuan lisan dan argumentasi dan strategi hukum Anda. Tapi ingatlah, setelah ini ada pengadilan di mana Anda tidak bisa berkelit. Tidak bisa dimenangkan kecuali dengan kejujuran dan amanat. Gitu. Jadi diingatkan, dan itulah kekuatan orang-orang beriman. Itulah membuat orang-orang beriman itu tampil sama depan belakang. Itulah membuat orang-orang beriman itu tampil sama baiknya di luar rumah dan di dalam rumah. Itulah membuat orang beriman itu tampil sama baiknya depan orang tua dan di belakang orang tua. Itulah membuat seorang suami tampil sama baiknya depan istri atau di belakang istri. Itulah membuat istri tampil sama baiknya depan suami atau di belakang suami. Itu yang membuat orang tua tampil sama baiknya di depan anak-anak atau di belakang anak-anak. Itu yang membuat seseorang gak berani macam-macam ketika safar, ketika keluar daerah atau keluar negeri. Padahal istri dan anak-anaknya itu gak ngerti juga ngapain dia. Dia gak berani macam-macam. Kenapa? Karena dia tahu dia akan dituntut di hari kiamat. Itu yang menyebabkan para ulama kita kalau salah ngaku salah di hadapan murid dan jamaahnya. Walaupun mungkin jamaahnya gak ngerti, jamaahnya gak tahu. Dan itu kan banyak di sepanjang sejarah. Beliau ngelihat, oh ternyata yang disampaikan waktu itu tuh salah, langsung sampaikan, walaupun jamaahnya gak ada yang ngerti. Karena mereka tahu ilmu itu amanat. Kalaupun jamaah saya gak ngerti, Allah tahu. Dan mereka gak ada excuse. Salah-salah udah. Itulah membuat seorang mukmin di posisi manapun, di bidang manapun, itu terlihat tampil heroik jamaah. Dan mereka bukan tampil gitu bukan untuk dipuji oleh manusia A, B, C, D, tapi karena mereka tahu bahwa nanti akan dituntut. Sesederhana itu. Dan amanat akan hadir itu di momen yang sangat urgent hadirin. Sangat urgent. Di jembatan yang sangat tipis di atas neraka jahanam. Dan insyaallah kita akan bicara tentang jembatan itu besok biiznillahi ta'ala. Bagaimana menakutkannya jembatan itu. Betapa mengerikannya jembatan tersebut. Dan itu harus membuat kita berpikir ulang. Kalau ingin ngapa-ngapain di dunia. Dan tentu saja kita pendosa hadirin. Gak ada yang sempurna. Tapi kan kita harus memperbaiki ya. Kalau salah langsung istighfar, langsung taubat. Karena amanat yang langsung dihadirkan gitu lah. Amanat yang langsung dihadirkan sama Allah nanti. Bukan orang ketiga lagi. Langsung gitu. Langsung. Jadi yang dihadirkan bukan yang ngasih amanat, tapi amanatnya itu sendiri diwujudkan sama Allah. Kan itu tadi. Karena banyak di dunia itu orang yang ngasih amanat gak ngerti juga nih. Oleh karena itu hadirin Allah muliakan, coba terus direnungkan, ditanamkan. Dan sekali lagi kalau kita bisa meresapi ini, bayangin gak sih bagaimana performa kita di dunia, bagaimana performa kita di dunia. Bagaimana rasa khawatir itu menjadi cambuk, menjadi booster semangat untuk menjaga amanah. Itu performa sangat apik hadirin. Mau di bidang manapun. Yang ada di benak seorang mukmin, yang ada di hati seorang mukmin, yang ada di kepala seorang mukmin, bagaimana menunaikan amanat yang dikasih di dalam kehidupan dia. Dia gak terlalu memusingkan hak dia, dia gak terlalu memusingkan apa yang saya dapat, dia gak terlalu memusingkan saya dapat apa, dia gak terlalu memusingkan nanti gimana dan gini. Karena dia yakin justru cara mendapatkan itu semua dengan menunaikan amanat. Dan dia berinteraksi dengan Rabbul Alamin yang gak mungkin menzalimi hamba-hambanya. Dia berinteraksi dengan Ahkamul Hakimin, pemutus yang paling bijak. Gak mungkin menzalimi dia. Dia berinteraksi dan mencari ridho Al-Alimul Khabir yang tahu. Jadi menjalani kehidupannya di dunia, dia tuh pakai standar yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan standar yang ditetapkan oleh kan sangat tinggi, hadirin. Al-Ali yang maha tinggi. Ya otomatis kalau kita main dengan standar tersebut, itu performa kita luar biasa. Dan kalau salah, kita akan jadikan itu sebagai cambuk untuk tampil lebih baik lagi. Jadi itu yang perlu kita tanamkan. Saya rasa cukup sampai di sini. Insyaallah besok kita akan bahas tentang as-sirat bismillah. Dan apa pengaruh iman kepada sirat ini dalam kehidupan kita? Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan Ustadz beserta keluarga, tim dan seluruh umat Islam. Amin ya rabbal alamin. Ingin bertanya Ustadz. Alhamdulillah rumah orang tua saya hanya beberapa meter dari rumah saya. Dengan saya rutin berkunjung ke rumah orang tua saya, apakah hal tersebut sudah termasuk silaturahim Ustadz? Barakallahu fikum wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Amin ya rabbal alamin wa iyyakum. Jawabannya apakah dengan kita rutin berkunjung ke rumah orang tua itu termasuk silaturahim? Bismillah, iya. Gitu loh. Kecuali kalau kita ke rumah orang tua bikin ribut, bikin repot, dan bikin marah orang tua kita terus, nah itu beda lagi. Tapi kalau kita berkunjung ke rumah orang tua dalam rangka niatnya silaturahim atau birrul walidain, karena tingkatan tertinggi silaturahim itu birrul walidain, berbakti sama orang tua, itu tingkatan tertinggi silaturahim. Dan nanti kita akan bahas bab khusus insyaallah di Riyadhus Shalihin. Dikunjungi buat senang dan seterusnya itu jelas. Dan ini salah satu kondisi paling nikmat bisa tinggal dekat sama orang tua. Beberapa meter dari rumah saya udah paling, itu salah satu paling top sudah. Dekat, apalagi kondisi gini orang nyari rumah susah. Bisa dekat sama rumah orang tua dan tiap hari bisa ketemu gitu loh, atau rutin lah minimum. Oh, itu luar biasa. Dan itu yang dilakukan banyak para ulama, diantaranya kan diriwayatkan dari Abu Hurairah ya, rutin gitu. Dan insya Allah itu salah satu kunci keberkahan hidup setelah menjaga tauhid kepada Allah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan Ustaz dan tim selalu diberikan kesehatan dan selalu dirahmati oleh Allah. Amin rabbal alamin. Maaf Ustaz, saya ingin bertanya, semoga Ustaz berkenan untuk memberikan pencerahan kepada saya. Semoga Allah mudahkan. Tapi saya ingatkan, jangan lupa doakan Imam An-Nawawi rahimahullah. Selalu jangan pernah lupa doakan Imam Nawawi rahimahullah dan ulama-ulama kita. Mereka tuh udah kasih mutiara-mutiara kehidupan. Padahal mereka kenal sama kita juga enggak. Kita enggak pernah ngasih mereka apa-apa. Tapi mereka itu memberikan banyak hal bagi kita. Bagaimana saya harus bersikap Ustaz ketika keadaan saya sekarang serba salah? Saya merasa sedang berada di titik terendah Ustaz. Saya merasa sendirian, bahkan orang tua saya seperti tidak peduli lagi dengan saya. Hidup saya berantakan. Saat ini saya belum menikah sedangkan teman-teman sudah menikah semua. Rezeki juga terasa sulit sekali. Teman-teman seperti menjauh, hubungan dengan masyarakat buruk. Apa yang terjadi pada diri saya Ustaz? Bagaimana saya harus melanjutkan hidup? Jika Ustaz berkenan untuk memberikan pencerahan, mohon samarkan nama saya Ustaz Jazul Khair. Ini bukan disamarkan lagi, hadirin. Emang gak disebutkan namanya. Ya, itu poinnya. Kini hadirin sekalian. Alhamdulillah di afana mimma btalahu bihi wa faddalana ala kathima wal khalaqa tafdila. Kembali ke dasar aja. Jadi jangan yang kita butuhkan adalah pertama minta pertolongan kepada Allah. Doa dulu nih. Terus wasta'inu bisabri wassalah. Minta pertolongan dengan sabar dan dengan sholat. Terus coba tenangkan diri kita, dan itu pasti ada dampaknya lah. Doa, sholat itu akan berdampak ke diri kita. Lalu gini loh hadirin, yang punya kehidupan kita kan bukan orang tua kita. Yang punya kehidupan kita kan bukan teman-teman kita. Yang punya kehidupan kita itu Rabb kita subhanahu wa ta'ala. Dan hati orang tua kita pun di tangan Allah. Baina usbu'aini min asabir rahman, di antara dua jemari Allah. Maka mulailah dengan yang mengatur ini semua. Sekarang start mulai dengan membangun hubungan dengan Allah, itu dulu aja. Satu-satu gitu loh. Jangan semuanya brok di ini. Pelan-pelan. Coba pelan-pelan gitu sama Allah dulu. Apa susahnya Allah membolak-balikan hati orang-orang terdekat kita, sehingga yang awalnya menjauh jadi mendekat? Hati itu di tangan Allah, hadirin. Hati itu di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Jodoh itu di tangan Allah. Jadi tenang dulu. Jadi jangan semua ditumpuk. Satu-satu. Dan mulai dari yang maha besar, yang maha berkuasa, yang semua alam semesta ini diatur olehnya, itu dulu. Nanti kalau itu udah berangsur-angsur baik hubungan kita dengan Allah, itu nanti Allah buka deh. Allah fatah gitu, Allah bukakan pintu kebaikan. Allah jagain kita. Makanya ihfadillah yahfadka. Kata Nabi SAW, jagalah hak Allah, niscaya Allah akan jaga Anda. Dan konteksnya dengan materi kita, coba evaluasi. Apakah kita sudah menunaikan amanat dari Allah Subhanahu wa taala apa belum? Amanat dari Allah. Nah, kalau kita diambil pertanyaannya, bahkan orang tua saya seperti tidak peduli lagi dengan saya. Jangan ngarep dari manusia, hadirin. Jangan berharap orang tua kita peduli sama kita, jangan. Justru yang harus kita pikirkan, apa yang bisa kita berikan sama orang tua? Karena itu amanat dari Allah kepada kita. Teman-teman seperti menjauh. Gak usah terlalu dipusingkan. Tapi sekarang mulai, apa yang bisa kita berikan ke teman-teman kita? Itu kan hal penting. Jadi mulai dari situ, bagaimana kita menunaikan amanat. Bismillah, kalau kita jujur ya, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Adapun kalau mental kita nuntut orang tua untuk perhatian, nuntut orang tua untuk dekat, mama jahat, papa juga jahat, udah gak sayang lagi sama aku, gak akan selesai, hadirin. Gak akan selesai. Hidup itu bukan dengan cara demikian. Hidup itu bagi apa yang bisa saya lakukan untuk ayah saya atau papa saya, apa yang bisa saya lakukan untuk ibu saya atau mama saya. Karena kita yakin kalau Allah melihat kita menunaikan amanat maka Allah akan lancarkan hidup kita di dunia akhirat. Adapun kalau kita nuntut orang tua kita tampil ideal, perfect, sesuai dengan standar kita, gak bisa, bukan begitu hidup. Lagi pula kita juga gak ideal juga jadi anak. Emang kita ideal jadi anak? Enggak. Jadi udah, jangan punya mental nuntut. Punya mental tunaikan amanah. Nanti Allah akan atur semuanya. Mendingan diatur sama Allah daripada kita ribet ubek-ubek otak kita ngatur-ngatur semuanya. Dan kita udah fokus tunaikan amanat, nanti Allah atur kita semua. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi dan keluarga, Ustaz, keluarga dan tim, dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya masih sering merasa bersalah kepada anak saya karena dulu meninggalkan mereka untuk bekerja. Anak saya pernah mengalami hal yang tidak menyenangkan dengan mbak pengasuh. Di satu sisi saya bersyukur anak saya menceritakan itu kepada kami. Walau telah berlalu, saya minta maaf pada anak saya atas kesalahan saya dulu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya karena tidak menjaga amanat dengan baik. Saya bilang kepada anak saya untuk memaafkan mbak tersebut. Apa yang harus saya sampaikan lagi ke anak saya agar kami bisa belajar memaafkan, mengikhlaskan hal tersebut? Jazakallahu khairan barakallahu fikum. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Kasus seperti ini banyak banget terjadi ya hadirin. Bahkan yang lebih parah dari ini tuh banyak. Makanya yang pertama itu, ketika kita dikasih amanat yang bernama anak, jaga baik-baik. Itu amanat besar dan itu investasi jangka panjang. Pastikan hak mereka kita penuhi dan kita jaga. Terlepas apa keputusan kita, kita mau benar-benar sama mereka atau misalnya kita putuskan untuk bekerja atau berkhidmat untuk umat misalnya, tapi jelas hak mereka gak bisa dilalaikan. Hak mereka harus dijaga. Karena seringkali hadirin, apalagi di sebagian kasus di masyarakat ya, seringkali ini bukan sesederhana mbak melakukan kesalahan sama kamu, kamu maafin ya. Seringkali gak sesimpel itu. Karena kan sebagian meninggalkan trauma. Karena hati itu kan lemah. Bahkan bukan hanya trauma hadirin. Dan trauma itu berat kan. Tapi bisa jadi merusak anak tersebut. Merusak anak tersebut. Seperti kasus-kasus pedofil misalnya. Nasallahu salafi ya. Itu kan bisa merubah. Merubah banyak hal dalam diri anak. Dan masalahnya gak sesimpel mbak, misalnya mbak buat salah, maafin ya. Gak sesimpel itu seringkali. Itu kayak masukin virus gitu loh ke dalam diri anak. Na'udzubillah tuh, na'udzubillah. Dan itu harus dijaga. Dan virus itu tuh berat banget untuk dilawan. Ilam man yassarahullah. Kecuali orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi tolong dijaga, tolong dijaga, tolong dijaga. Terus yang berikutnya hadirin sekalian, selalu pautkan hati anak kita kepada Rabbul Alamin. Gak ada yang lebih bagus daripada tauhid, gak ada yang lebih bagus daripada iman. Jadi tanamkan itu, tanamkan itu, tanamkan itu. Dan kita tuh banyak tadarruk lah kepada Allah. Allah yang membolak-balikan hati anak kita. Harus banyak tadarruk. Tadarruk tuh merendahkan diri, minta sama Allah agar kejiwaan anak kita itu dijaga. Dan semoga Allah mudahkan. Jadi tolong jaga banget anak-anak kita yang masih kecil-kecil, karena kalau kita kecolongan sekali aja itu bisa dampaknya puluhan tahun jemaah. Selalu minta sama Allah, dan itu adalah ihfadillah yahfadka, jagalah hak Allah, insya Allah akan jaga Anda. Ini yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.